تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas bab maja'a fis sihr. Itu hadis yang menerangkan 7 macam dosa-dosa besar. Telah disebutkan yang pertama yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu sihir, wahada syahid. Dan yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, lari di saat berkecamuknya perang. Poin per poin telah kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kita masuk dosa besar yang ke terakhir, 7. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, wa qadhful muhsanat, menuduh al qadhaf, yakni menuduh al muhsanat. Al muhsanat, wanita-wanita yang merdeka, yang muslimah, yang terjaga. Wal qadhaf bimakna arabyu, qadhaf itu secara makna melempar. Melempar secara bahasa, lemparan berupa tuduhan. Wal muradihi huna ar-ramyu bizzina. Tapi yang dimaksud dengan melempar di sini, menuduh berzina. Menuduh orang lain berzina. Adapun makna al-muhsanat, wal-muhsanat huna al-harair, wa huwa sahih. Yang dimaksud muhsanat yaitu wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita muslimah. Wa huwa as-sahih, dan itulah pendapat yang sahih. Sehingga setiap seorang yang menuduh, baik yang dituduh kaum wanita atau kaum lelaki, sama hukumnya. Kalau dia adalah orang yang muhsanat, orang yang muhsanat, maka ketika kita menuduh dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kita terjatuh kepada kabairuz zunub. Waqila, sebagian mengatakan yang dimaksud muhsanat al-afifat aniz zina. Yang dimaksud muhsanat al-afifat, wanita-wanita yang menjaga diri, afif, menjaga kehormatan diri dari berzina. Wanita-wanita yang menjaga diri dari berbuat zina. Tapi kita tuduh dengan sebutan pezina, atau mungkin anaknya pezina. Barakallahu fikum. Qadful muhsanat al-ghafilat. Apa itu ghafilat? Ghafilat wahunna al-afifat anizina al-ba'idat anhu. Al-ghafilat maknanya wanita-wanita yang terjaga dari berzina, jauh dari perkara berzina, jauh dari perkara yang namanya dosa zina. Orangnya terjaga, orangnya beragama, dia praktekkan perkara-perkara yang Allah perintahkan, jauh dari tuduhan dia itu pezina. Baik, itu makna al-muhsanat al-ghafilat. Sehingga allati la yakhthur, yang dimaksud ghafilat allati la yakhthur ala balihinna hadzal amr. Wanita-wanita yang tidak terbetik, la yakhthuru tidak terbetik, tidak terpikir keadaan mereka untuk melakukan hal ini. Pikirannya bersih, bukan pikiran-pikiran yang kotor, yang nampak darinya ingin berzina. Sebab wanita-wanita yang biasanya ingin berzina, pikirannya kotor. Sehingga nampak dari pikiran yang kotor tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan dia ke dalam zina. Nah, wanita yang dituduh jauh dari itu. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin, sehingga setiap orang yang menuduh al-mu'minat, wanita-wanita mu'minat, ihtirazan minal kafirat, bukan dari kalangan kafirat. Faman qadhafa, maka siapa saja yang menuduh imra'atan hadihi sifatuha, yang sifat-sifatnya tadi, muslimah, mu'minah, dia itu ghafilah, lalai dari berpikir berbuat zina, jauh dari perbuatan-perbuatan zina. Fa inna dhalika minal mubiqat, maka perbuatan kita termasuk perbuatan mubiqat, perkara yang membinasakan. Bagaimana tidak membinasakan? Karena itu dosa besar. Karena setiap dosa-dosa itu akan merusak diri kita, kadang merusak jasad kita. Sebab lihat nanti hukumannya. Wa ma dzalik yuqamu alaihi al-haddu 80 jaldah. Dengan hal itu, yang menuduh berzina, wanita yang mukminah, maka ditegakkan kepadanya 80 cambukan. Dicambuk berapa kali? 80 jaldah, 80 kali cambukan di dunia. Maka siapa yang menuduh wanita mukminah yang ghafilah, maka ketika tidak terbukti tuduhannya, maka ditegakkan padanya al-had. Hukuman di dunia 80 cambukan. Di akhirat Allah Rasulullah sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhaddu yaumal qiyamah illa ayakuna kamaqal. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang menuduh mamluknya, orang yang dimilikinya berzina, maka ditegakkan alaihil had yaumal qiyamah. Maka perhatikan di sini, kalaupun di dunia kita selamat karena di dalam negeri kita tidak ditegakkan seperti itu, maka nas'alullah ta'ala barakallahu fikum, di hari kiamat Rasul SAW mengkabarkan uqima alaihil had, ditegakkan baginya had. Nas'alullah salamah. Selanjutnya, ini hukuman yang pertama. Kalau terbukti maka ini selamat. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi dicambuk 80 kali cambukan. Yang kedua, orang yang menuduh berzina, sanksinya 80 kali cambukan. Yang kedua, wala taqbalu syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Wala taqbalu syahadatuhu, tidak lagi diterima persaksiannya. Kalau dia dijadikan saksi, tidak lagi dipakai. Tidak terpakai persaksiannya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kabairnya, seperti tidak diterima persaksiannya di dalam al-qadi, di hadapan hakim. Taruddu syahadatuhu, kalau Anda terjadi kasus saksinya orang ini, maka hakim tidak menerima persaksian orang yang telah berbuat ini. Ini ancaman berat. Seorang muslim tidak diterima persaksiannya oleh orang lain. Ini ancaman yang berat. Ya. Yang ketiga, wa yakunu fasiqa. Terjatuh pada ancaman yang ketiga, dia sebagai orang fasik. Dia sebagai orang fasik. Orang yang fasik, barakallahu fikum, maka keadaannya juga jelek. Kata Syekh Utsaimin, al-fusqu ayyakuna fasikon ba'da an kana adla. Orang itu fasik sebelumnya dia orang adil. Orang adil karena dia terjatuh kepada dosa ini, jadilah disebut fasik. Maka orang yang fasik, kata Syekh Utsaimin, fala yuzawwiju ibnatahu wala akhihi. Maka tidak lagi dia yuzawwij ibnatahu wala akhihi wala yuqaddimu imaman, tidak jadi imam lagi. Tidak pantas untuk jadi imam salat karena dia orang fasik. Karena terjatuh kepada dosa ini, wala yataqaddam imaman fil muslimin inda kasir minal ulama. Menurut kata Syekh Utsaimin di dalam syarah kabairnya, pendapat banyak di kalangan para ulama. Menurut kebanyakan para ulama, inilah ancaman yang berat. Barakallahu fikum, faja'alallahu alaihi salasata, maka ditegakkan padanya 3 perkara ini. Salah satu umur. Dalilnya surat An-Nur ayat yang 4. Qauluhu ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang menuduh berzina. Siapa yang dituduh? Al-muhsanat, wanita muslimah, wanita yang terjaga dari berzina. Wanita yang terjaga dari berzina, kamu tuduh dia berzina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lalu yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Empat saksi yang semuanya melihat dengan kedua matanya, melihat adegan tersebut dan tidak samar, melihat secara langsung dan tidak samar. Kemudian ketika tidak bisa mendatangkan empat saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka. Fajliduhum, cambuklah mereka yang menuduh. Berapa kali? 80 kali cambukan. Lalu kata Allah ancaman berikutnya, wala taqbalu lahum syahadah. Ancaman kedua, jangan kalian terima persaksiannya. Yang ketiga, wa ulaika humul fasikun, mereka itu orang fasik. Jangan diterima persaksiannya abadan, kata Allah, selama-lamanya. Masya Allah. Dan yang ketiga tadi, mereka itu disebut orang fasik. Ini tiga ancaman. Bisa selamat dari tiga ancaman ini, barakallahu fikum, illa alladzina tabu min ba'di dzalik, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Wahada al-istisna, ini disebut pengecualian. La yasmulul awalul jumal bil ittifaq, bukan mencakup jumlah yang pertama tadi. Jadi dia dicambuk ketika tidak bisa mendatangkan empat saksi. Iya. Karena tidak bisa mendatangkan bukti. Menuduh harus datangkan bukti. Tuduhan tanpa bukti, ya ini yang mendapatkan ancaman. Barakallahu fikum. Wa yasmulu akhirul jumal bil ittifaq, adapun jumlah yang akhir itu disepakati oleh para ulama. Wakhtalafal ulama fil jumlati tsaniyah, para ulama berbeda pendapat pada jumlah yang kedua. Artinya, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Innahu ya'udu ilaiha, wakila la ya'ud, sebagian mengatakan kembalinya ke sana. Wabina'an ala dhalik, maka dibangun di atas itu, idza taba al-qadhif. Nah sekarang, bagaimana kalau orang tersebut bertobat dari menuduh? Hal tuqbalu syahadatuhu amla, diterima apa tidak persaksiannya? Al-jawab, ikhtalafa fi dhalika ahlul ilm, para ulama berselisih dalam hal itu. Wa minhum, sebagian mengatakan la tuqbal syahadatuhu abadan walau taba, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Wa ayadu qauluhum, dikuatkan ucapan mereka, Allah mengatakan abada dalik wala taqbalu lahum syahadatan abada. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, orang yang menuduh orang lain berzina harus mendatangkan saksi. Harus benar-benar melihat empat orang tersebut. Kalau baru tiga, satu tidak bisa meyakini apa yang dia lihat, maka dikenakan dicambuk. Sebagaimana kisah ketika pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab. Itu seorang sahabat yang mulia namanya Syu'bah. As-Syu'bah rahim Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah itu dituduh berzina. Dituduh berzina. Maka dikisahkan, dilaporkan kepada Umar bin Khattab selaku khalifah. Selaku khalifah. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar laporan dari rakyatnya, laporan dari rakyatnya bahwa Mughirah berzina, maka kata Umar, Allahumma anqid al-Mughirah, ya Allah selamatkanlah al-Mughirah minal hadd, dari hukuman had. Ya, maka datangkan orang yang menuduh disuruh mendatangkan 4 saksi. Maka yang pertama Abu Bakrah. Abu Bakrah dia menyatakan atashhadu tashhadu annahu zina. Kamu melihat dia berzina? Naam. Tashhadu annaka ra'aita dzakarahu fi farjiha. Kamu lihat farjinya masuk ke dalam zakarnya, masuk ke dalam farjinya. Naam. Jawaban dia, naam. Faja Abi Sani. Yang kedua ditatangkan kepada Umar. Ditanyakanlah Umar, tashhad, kamu menyaksikan annahu zina, Muhira berzina? Naam, saya melihat dia berzina. Yang ketiga ditanyalah dan jawabannya sama. Faja As-Rabi. Yang keempat ditanya oleh Umar bin Khattab, tashhad annahu zina, kamu bersaksi melihat dia berzina? Fatawakof. Orang yang ketiga itu tawakuf. Apa tawakuf? Diam. Ana la ashhad, saya tidak menyaksikan bizina. Walakinni ra'aitu amran mungkara. Hanya saya melihat perkara yang mungkar. Apa itu? Ra'aitu rajulan yataharrak. Aku lihat ada seorang laki-laki bergerak-gerak. Ala imra'atin, di atas tubuh seorang wanita. Kata harokatil majami', seperti gerakan orang berjima. Iya. Lakinna ashhad, tapi saya tidak menyaksikan perzinaannya. Nah ini. Maka karena yang keempat tidak bisa membuktikan persaksiannya, akhirnya mereka dijilid, dijalad, yadfajliduhum, dicambuk oleh Umar bin Khattab 80 kali. Demikian kisah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. At-Tabrani dan Tabrani mengatakan isnaduhu sahih. Itulah kisah yang terjadi pada zaman sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu di zaman-zaman seperti ini kita harus berhati-hati menuduh orang lain berzina. Kenapa? Baik bentuknya zina ataupun liwat, sama. Liwat yakni seorang laki-laki berhubungan seperti dengan wanita dengan laki-laki. Liwat. Dan ini termasuk perkara-perkara yang di dalam hal ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya Asy-Syaikh membahas ayat ini, ya. Wa qala akharun, sebagian ulama mengatakan bal tuqbalu li annahu mabniun mabniu qabuli syahadah wa raddiha 'alal fusq wa idza zala wa huwa al-mani' min qabuli syahadah zala ma yatarattabu 'alaih. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya diterima persaksiannya setelah dia bertobat. Naam. Wa raddaha, dan ditolak 'alal fusq, atas kefasikannya. Fa idza zala, apabila orang tersebut telah bertobat. Wa huwal mani', dan itu yang terhalang dari diterimanya syahadat. Berarti kalau sudah tobat maka ia tarotab, diterima persaksiannya. Wa yanbahi fi hadza ayyuqal, kata Syekh, dalam kasus seperti ini seyogianya dilihat. Maksudnya dilihat yarji ila nadharil hakim, seorang hakim mempertimbangkan persaksiannya diterima atau tidak. Fa idza ra'a minal maslahah, tapi kalau ada maslahat, ada muqabuli syahadah li rad'in nas annitahawun bi a'radil muslimin. Dilihat. Kalau dilihat, kalau diterima itu mengandung maslahat, maka dengan diterimanya itu bisa menjadi sebab manusia meremehkan perkara menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, menuduh zina perkara yang berat. Maka dilihat oleh hakim. Diterima tidak persaksiannya. Dilihat keadaannya. Wa illa kalau memang lebih bagus tidak diterima, fal aslu annahu idza zalal fis wajaba qabulus syahadah. Kalau memang harus tidak harus diterima, pada asalnya apabila telah hilang kefasikannya, wajib diterima persaksiannya. Ya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan ancaman selain daripada dicambuk itu tadi, tidak diterima persaksiannya. Nah, selanjutnya Asy-Syaikh mengingatkan poin berikutnya, barakallahu fik, wahal qadful muhsinin al-ghafilin al-mu'minin ka qadfil muhsanat. Pertanyaan, apakah menuduh laki-laki, kalau tadi kan menuduh perempuan, apakah berarti kalau laki-laki kita boleh sembarangan menuduh ini laki-laki berzina? Apakah boleh sembarangan seperti itu? Kalau tadi ancamannya kan qadful muhsanat, wanita-wanita. Ini kan laki-laki. Jawabannya bagaimana? Jawaban Syekh Al-Utsaimin, apakah menuduh laki-laki yang berzina, yang ghafilin, laki-laki yang melalaikan urusan zina, urusan zina tidak terbetik di depan matanya. Kalau lihat wanita yang seronok, dia berpaling wajahnya. Ini menunjukkan dia ghafil. Melihat wanita yang berbuat perkara yang menghantarkan kepada zina, dia menundukkan pandangannya. Ini laki-laki yang ghafilat. Ya. Al-mu'minin, laki-laki yang mukmin. Maka apakah hukumannya sama dengan menuduh wanita-wanita berzina? Termasuk dari dosa-dosa besar? Al-jawab. Jawabannya, alladhi alaihi jumhur ulama. Yang dipegang oleh jumhur ulama, ahlul ilm, anna qadfar rajuli qadfil mar'ati. Menuduh kaum lelaki berzina, tadi tanpa bukti, mendatangkan 4 saksi, hukumannya sama seperti menuduh wanita mukminah berzina. Wa innama khassa. Lalu dalam hadis ini dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dosa besar menuduh wanita. Kenapa? Kata Syekh, li'anal ghaliba anal qadafa yakunu lin-nisa'i akthar. Pertama, alasannya yang pertama, menuduh berzina itu sering-sering terjadi, muncul dari lisan-lisannya kaum wanita. Ya? Wanita itu lisannya kadang tidak dijaga, sembarangan sama wanita lain. Ya? Kadang lisannya tidak dijaga dari menuduh orang lain. Iya. Lisannya ringan-ringan saja untuk menuduh orang lain berzina. Naudzubillah. Ya. Ini yang pertama. Idil baghaya kasiratin qoblal Islam. Karena banyak pelacur-pelacur, baghaya, pelacur-pelacur sebelum Islam. Pelacur-pelacur sebelum Islam itu banyak. Bayangkan, ketika sudah banyak pelacur-pelacur, sulit mencari wanita yang mukminah. Barakallahu fikum. Tidak lagi bisa dibedakan mana mukminat, mana fasiqat. Barakallahu fikum. Maka inilah ketika sebelum datangnya Islam, banyak para pelacur. Sehingga dari situ wa qadhul mar'ah asyad, menuduh wanita lebih jelek. Li'ana yastalzimu syak fi nasbi auladiha. Karena ketika menuduh wanita berzina, ini lebih dahsyat ansamanya, berat resikonya. Kenapa? Karena mengharuskan keragu-raguan tentang nasab anaknya. Kalau kita menuduh wanita berzina, wah ini berzina ini, punya anak. Tanpa datangkan saksi, nasabnya anak tersebut jadi rusak. Kenapa jadi rusak? Sebab al-walad lil-firosh. Anak itu ngikuti ibunya. Jadi nasabnya bukan lagi kepada bapaknya. Kenapa? Karena di luar nikah yang sah. Zina. Kalau dia jadi pengantin, kalau dia anaknya perempuan, siapa walinya? Hakim. Loh kok hakim? Naam. Kata Nabi, ana waliyun man la waliyalah. Saya Nabi sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Sehingga seorang hakim, kalau di negeri kita penghulu namanya, itu sebagai gantinya anak yang tidak diketahui status bapaknya. Kenapa? Dia anak berzina. Maka ketika dia anak berzina, dilahirkan dari wanita yang berzina, barakallahu fik, ini meragukan sisi nasabnya. Bukankah ini urutannya besar, resikonya besar, merusak nasab orang lain. Fayalhaqu bihaibihinnal qadfah dararan akthar. Yang kedua, disusul, di samping merusak nasab wanita lain tadi, nah anak wanita tersebut disusul dengannya al-qadaf, tuduhan berzina, dororon aksar, bahaya yang lebih besar dari itu. Sehingga tahsisuhu min babi tahsis bilholib, pengkhususan, disebutkan wanita, menuduh wanita, ini pengkhususan dari sisi bab yang secara umum, keumumannya demikian. Sehingga al-qayyid al-aghlabi la mafhumalah. Sehingga kaitan secara umum bukan berarti itu yang dipahami. Artinya yang dipahami, kalau begitu dipahami, kalau menuduh laki-laki berzina berarti tidak kena rajam, terkena hukuman 80 cambukan. Tidak, bukan seperti itu yang dipahami. Bukan seperti itu yang dipahami, kata Syekh. Li'annahu libayanil waqi', disebutkan menuduh wanita berzina untuk menjelaskan kenyataan. Kenyataan. Kenyataan barakallahu fikum, banyak wanita-wanita yang kadang terjatuh kepada perbuatan zina. Ya? Apalagi di zaman seperti ini dengan alat yang cukup canggih, orang Yahudi memberi fasilitas. Iya. Dengan apa yang namanya Facebook atau apa namanya, dia bisa menawarkan dirinya. Bahkan kerusakan-kerusakan di zaman sekarang, barakallahu fikum, pencipta Facebook menginginkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas di alam sana, dunia maya namanya. Nanti berlanjut hubungan darat. Barakallahu fikum. Maka berhati-hati. Para masyayikh mengingatkan dari hal itu. Ya? Dan yang sering jadi korban ialah munculnya perzinaan. Perzinaan bebas. Barakallahu fikum. Maka ini perkara yang kita harus berhati-hati. Sehingga menuduh orang lain berzina, ini harus mendatangkan 4 saksi. Entah itu berzina ataupun lewat, harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, maka dia terjatuh kepada dosa besar. Ma'asyiral muslimin, menuduh Dalam hal ini, kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka yang tertuduh harus menerima hukuman tersebut. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidu mi'ata jaldah. Bezina laki-laki, bezina perempuan. Kalau terbukti berzina, maka dicambuk 100 kali. Dalam hadis, dibuang 1 tahun, diasingkan. Kenapa? Diasingkan. Agar orang tersebut tidak mudah lagi berzina. Ya, dan ini penting. Pelaku maksiat kalau dekat-dekat hal yang membawa maksiat, itu mudah terjatuh. Ini faedah besar. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah di dalam menceritakan Ahlul Bid'ah. Sekali lagi, ini penting juga sebagai faedah. Sebab kadang kita sering mendengar Ahlus Sunnah orang yang sering menuduh. Menuduh orang lain demikian-demikian. Baik. Kalau tuduhan itu disertai bukti-bukti dari kalangan Ahlul Bid'ah, maka ini merupakan nasihat dan ini bukan ghibah. La ghibata li sahibil bid'ah. Tidak ada ghibah. Ghibah itu menceritakan perkara yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bid'ah. Sebagaimana ucapan para salaf. Para salaf rahimahullah. Seperti kata Hasan al-Basri. Laisa li sahibi bid'atin wala li fasikin yu'linu bifiskihi ghibah. Bukan termasuk ghibah. Bagi siapa? Sahibi bid'ah. Pelaku bid'ah. Ya. Antum menceritakan ahlul bid'ah kepada orang lain. Ahlus sunnah. Hati-hati, sahibu bid'ah. Ini kalau memang benar-benar terbukti, ini bukan ghibah. Baik. Yang kedua, walali fasik, orang fasik. Yu'linu bifiskihi, terang-terangan melakukan kefasikan. Ini pencuri motor. Sudah ditandai sama pak polisi. Orang ini pencuri motor. Antum punya teman seagama. Duduk di samping antum. Lupa kuncinya di motor. Si fulan lewat. Hati-hati. Pencuri motor. Baik? Ini bukan hibah. Ini bukan hibah ya ma'asyiral muslimin. Mana yang lebih kita cintai? Menolong saudaranya kehilangan motor? Atau mengingatkan saudaranya terjatuh kepada bid'ah? Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih bernilai di hati seorang muslim? Tentu kita ingin saudara kita tidak terjatuh kepada bid'ah, syirik, maksiat. Sehingga kalau barakallahu fikum ahlus sunnah menyebut nama si fulan, namanya, alamatnya, pendidikannya, gelarnya diterangkan secara detail, buku-bukunya, kaset-kasetnya. Karena ini ahlul bid'ah membahayakan antum. Ini bukan hibah menurut Hasan al-Basri ulama salaf. Maka kalau antum seorang muslim salafi pengikut para salaf, ketika muncul Ahlus Sunnah menampakkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, antum pahami itu bukan bab menghibah. Bahkan kata Sufyan Ibni Uyainah. Kata Sufyan Ibni Uyainah rahimahullah, qala kana Syu'bah, adalah Imam Syu'bah, Imam Ahlul Hadis. Beliau mengatakan, "Ta'alu nakhtab fillah." Mari kita menghibah karena Allah. Apa itu menghibah karena Allah? Menghibah karena Allah menceritakan perawi-perawi hadis yang lemah, perawi-perawi hadis yang tidak diterima hadisnya sebagai agama dari kita. Ini justru termasuk penyelamatan agama. Dikisahkan oleh Imam Ibnul Mubarak Mujahid bahwasanya waktu itu Al-Ma'ali ibn Hilal huwa ila anahu idza ja'al hadis yaksib. Ibnul Mubarak menceritakan perawi pembawa hadis namanya Mu'ali ibn Hilal. Kalau dia membawa hadis, dia itu pendusta. Maka kata perawi, faqala lahu ba'du sufiyah. Lihat, pengikut torekot sufiyah komentar. Ya Aba Abdurrahman, takhtab. Wahai Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mubarak, apakah kamu menghibah orang lain? Kata Abdullah bin Mubarak, uskut, diam. Idza lam nubayyin kaifa yu'raful haq minal batil, kalau tidak diterangkan keadaan orang ini, bagaimana akan diketahui suatu kebenaran dari kebatilan? Kalau tidak diterangkan keadaan Mu'ali ibn Hilal, maka bagaimana akan dikenal kebenaran dari kebatilan? Lihat di sini. Jadi menceritakan dalam rangka kemaslahatan orang lain selamat agamanya supaya jadi seorang ahlus sunnah yang khalis, yang murni di atas manhaj salafnya, maka ini bukan termasuk hibah. Ikhwanafillah, yang namanya bid'ah ini perkara yang sangat membahayakan. Sehingga ahlul bid'ah dan pembawa pemikiran hizbiyah juga cukup membahayakan. Maka harus diingatkan, harus diingatkan pelakunya dan orang yang dekat-dekat dengannya. Orang yang dekat dengannya, kata Abu Darda, sahabat, man min fiqhi rajul, termasuk kefahaman agama orang, itu dilihat mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu. Dia berjalan dengan siapa? Dia masuk ke tempatnya siapa? Dan majlisnya dengan siapa? Tiga. Kalau antum ingin tahu kefahaman seorang dalam agama, lihat mamsya, dia berjalan dengan siapa? Teman-teman dekatnya siapa dalam berdakwah? Lihat. Kata para penyair, anil mar'i la tasal wa salam qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Tentang teman, kamu jangan tanyakan dia, tapi tanyakan dengan siapa dia berteman, karena teman mengikuti dengan orang yang dia berteman. Lihat, kalau temannya ahlul hawa, temannya ahlul bid'ah, antum hati-hati, dia tidak paham. Atau masuknya kemana? Dia duduk masuk ke majlis-majlisnya siapa? Ahlus sunnah atau ahlul bid'ah? Antum lihat. Dan yang ketiga, majlisahu, dia bermajlis dengan siapa? Ini penting. Karena kalau seorang barakallahu fikum tidak memahami prinsip-prinsip yang dipegang oleh para ulama dulu, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang membahayakan agamanya, apalagi yang namanya bid'ah. Kata para salaf, naam, tidaklah yang namanya bid'ah itu kecuali akan menjadi sebab munculnya orang menghalalkan darah. Iya. Muncul dari bid'ah itu pertumpahan darah. Munculnya khawarij. Sebagai akibat dari kebid'ahan, bukankah mengakibatkan barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan? Oleh karena itu jangan tertipu dengan semangat ibadahnya mereka. Seperti Sufyan As-Sauri ketika melihat Hasan bin Soleh. Di hari Jumat, dia sedang khusyuk beribadah. Begitu Sufyan As-Sauri melihat tokoh ini, tokoh Khawarij, na'udzubillah min khusyu'ini fa. Aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Ya. Kenapa? Karena kata Sufyan ketika ditanyakan, "Dzakar rajulu ya rasaif 'alal ummah." Tokoh ini tokoh yang berpendapat menghalalkan darah terhadap penguasa kaum muslimin, Khawarij. Lihat. Jadi ibadahnya Hasan bin Saleh kadang menipu. Ya. Termasuk ucapan-ucapan ahlul bid'ah kadang menipu kita. Jangan saling menghibah. Loh, jangan saling menghibah bagaimana? Kita bukan menghibah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hibah. Karena kata Hasan al-Basri, bukan termasuk hibah kalau menceritakan pelaku atau ahlul bid'ah dalam rangka menyelamatkan saudaranya. Sehingga setelah ini selesai, dari 7 macam dosa-dosa besar yang merusak diri kita, nas'alullah salamah wal afiyah. Sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Sabtu besok ini di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet. Dan yang kedua di hari Ahad insyaallah di masjid ini ba'da zuhur bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal LC dari Sumpyuh insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.